Akhwanuddin, azakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan faslun wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam lahu alaihi bayyinatun dalilun ala mas'alatain. Lahu alaihi bayyinah, yakni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salamuhu. Barang siapa yang membunuh seorang musyrik di medan perang dan dia memiliki bukti bahwa dia yang membunuhnya, maka untuknya apa yang dimiliki oleh orang musyrik tersebut, dari pedang, dari baju besi, dan apa yang ada padanya pada saat itu. Penggalan ucapan Rasulullah alaihi bayyinah, dia memiliki bukti bahwa dia yang membunuh orang musyrik tersebut. Dalilun ala mas'alataini, menunjukkan tentang dalil atas dua masalah. Ihdahuma anna da'wal qatil annahu qatala hadzal kafir la tuqbalu fi istihqaqi saladihi. Bahwa semata-mata pengakuan yang diaku-aku oleh seseorang, bahwa dia yang membunuhnya, membunuh orang kafir itu, tidak akan bisa diterima. Semata-mata pengakuan tidak bisa diterima. La tuqbalu fi istihqaqi saladihi. Harus ada apa? Harus ada bayyinah, harus ada bukti bahwa dia yang membunuhnya. Berlaku padanya apa? Al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man ankar. Baik. Kata Rasulullah SAW, "Lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man." Kata Rasulullah SAW, seandainya manusia diberi apa yang mereka tuntut tanpa ada bukti, tanpa ada saksi, maka orang akan lancang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya. Dia mengaku bahwa si fulan telah membunuh ayah saya. Akhirnya si fulan pun harus dibunuh. Si fulan ngambil uang saya. Akhirnya si fulan harus dipaksa membayar uang tersebut. Tidak bisa. Harus ada bukti, ada saksi. Jadi, orang akan ngaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya. Walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i. Akan tetapi bayyinah, bukti bahwa dia sebagai pemiliknya. Seperti seseorang yang berdiam di atas tanah itu, tentu hukum asal bahwa dia pemilik tanah itu, rumah dia, ini hukum asal. Kecuali kalau dia memiliki bukti, barakallahu fikum, ketika ada orang yang ngaku bahwa dia sebagai pemiliknya, maka dia yang harus mendatangkan bukti. Walaupun dia di atas tanah itu, tinggal di rumah itu, kalau dia ngaku bahwa dia bukan punya atau pemilik rumah itu, ya, ini perkara lain. Kalau ada yang ngaku bahwa dia sebagai pemiliknya, maka yang ngaku sebagai pemiliknya harus mendatangkan bukti bahwa dia sebagai pemilik sah. Kalau di zaman sekarang ini ada sertifikatnya. Karena hukum asal bahwa barang itu pemiliknya adalah yang menguasainya. Barakallahu fikum. Maka ketika ada orang lain yang mengaku, maka dia harus mendatangkan bukti. Jadi semata-mata pengakuan tidak bisa diterima. Barakallahu fikum. Seperti ini juga kejadiannya ketika dalam peperangan, seseorang dari kalangan kaum muslimin mengaku bahwa dia telah membunuh kafir tersebut, maka dia harus mendatangkan bukti. Asalnya al-iktifa'u fi thubuti hadhihi ad-da'wa bi syahidin wahidin min ghairi yaminin. Yang kedua, al-iktifa'u fi thubuti hadhihi ad-da'wa, mencukupkan dicukupkannya penetapan dan pengakuan, barakallahu fikum, tersebut dengan syahid, dengan adanya orang yang menyaksikan, satu orang cukup walaupun tidak dia bersumpah. Lima sabata fi sahihi an Abi Qatadah qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama Hunain, sebagaimana yang telah tetap dalam sahih dari Abi Qatadah. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ama Hunain. Abu Qatadah mengatakan kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun terjadinya perang Hunain. Falamma altaqaina kanat lil muslimina jawla, maka ketika kami bertemu, yakni melakukan peperangan, bertemu dengan musuh, kanat lil muslimina jawla, maka kaum muslimin memiliki jawla, ini kemampuan biasa disebut dengan jawla, dengan saula. Barakallahu fikum. Jawla biasanya wilayah, saula biasanya kekuatan. Faraitu rajulan minal musyrikin qad ala rajulan minal muslimin, berkata Abu Qatadah, aku melihat seorang dari kalangan muslimin telah menguasai seorang dari kalangan kaum muslimin. Fastadartu ilaihi hatta ataituhu mi waraihi, maka aku pun berbalik sehingga aku mendatangi musyrikin tersebut, musyrik tersebut dari arah belakangnya. Fadarabtuhu ala hablin ala habli atiqihi, maka aku pun memenggal lehernya, ini urat lehernya. Wa aqbala alayya fa dhammani dhammatan, orang ini pun barakallahu fikum, orang musyrik ini berbalik menghadap aku dan mendekap aku. Wajadtu minha rihal maut, aku kata Abu Qatadah, aku mendapati padanya rihal maut, angin kematian, yakni tanda-tanda bahwa dia bakal mati. Thumma adrakahu al maut, kemudian dia pun mati. Fa arsalani, karena telah mati dia pun kehilangan tenaga, maka dia pun jatuh. Falahibtu Umar bin Khattab faqala ma lin nas, kemudian aku pun bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan dia mengatakan ma lin nas, kenapa, ada apa dengan manusia ini? Faqultu amrullah, ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innan nasa raja'u, kemudian orang-orang pun kembali. Wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabu. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, beliau mengatakan barang siapa yang membunuh dari kalangan musyrikin, alaihi bayyinah, dia memiliki bayyinah, dia memiliki bukti atau saksi, falahu salabuhu, maka untuknya apa yang dimiliki oleh musyrik tersebut. Qala faqumtu faqultu man yashhadu li, berkata Abu Qatadah, kemudian aku pun berdiri sambil mengatakan siapa gerangan yang mempersaksikan aku. Tsumma jalastu tsumma qala mithlu dzalik, kemudian dikatakan yang seperti itu pula. Faqumtu faqultu man yashhadu li tsumma qala dzalika bis salisati faqumtu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaka ya Abu Qatadah, kenapa engkau wahai Abu Qatadah? Faqasatu alaihi al-qissah, maka aku pun mengisahkan kisah tadi bahwa Abu Qatadah telah membunuh seorang musyrik. Faqala rajul minal qaumi sadaqa ya Rasulullah wa sarabu dhalika al-qatil indi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata seorang itu sadaqa ya Rasulullah, dia telah benar bahwa dialah yang membunuhnya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqa ya Rasulullah wa sarabu dhalika al-qatil indi, dan barang-barang milik orang tersebut ada padaku. Fardihi min haqqihi, maka Rasulullah usahakanlah agar supaya Abu Qatadah ridha, agar supaya menjadi milik aku dari barang tadi. Faqala Abu Bakar Siddiq la hallah idan la ya'midu ila asadin min asadillahi yuqatilu alillahi wa rasulihi fayu'tika salabahu. Faqala Rasulullah SAW saraka fa'atihi iyahu fa'atani. Tidak seperti itu. Idan la ya'midu ila asadin idan la ya'midu ila asadin asadillahi yuqatilu anillahi wa rasulihi. Baik. Amada sengaja-sengaja mendatangi, barakallahu fikum, ila asadin, dari singa, dari singa-singa Allah Subhanahu wa taala yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memberikan engkau apa yang telah menjadi miliknya. Yani sesuatu yang tidak bisa, bahwa seorang yang telah jihad fisabilillah kemudian dia telah memiliki hak dari sesuatu, kemudian dia memberikannya kepada engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqa. Maka Rasul berkata, telah benar Abu Bakar. Fa'atihi iyyahu, kembalikan milik dia. Fa'atani, kemudian orang itu pun memberikan kepadaku. Fabi'atu dir'ah, fabta'atu bihi makhrafan fi bani Salimah. Fa innahu la awwalu malin ta'assaltuhu fil Islam. Masya Allah. Kata Abu Qatadah, aku pun diberikan harta milik orang musyrik tersebut. Fabi'atu dir'ah, maka aku pun menjual dir'ah, yakni baju besi itu. Fabta'atu bihi makhrafan fi bani Salimah. Makhrafan sepertinya rumah atau semisal dengan itu, atau tanah di bani Salimah. Fainnahu la awwalu malin ta'assaltuhu fil Islam. Maka ini awal pertama kali dari harta yang aku dapatkan di dalam Islam. Barakallahu fiikum. Masyaallah. Jadi cukup syahidnya di sini, cukup satu orang yang mempersaksikan bahwa dia yang telah membunuhnya sebagai bukti, sebagai saksi, maka dia telah berhak untuk mendapatkannya. Tidak perlu dua. Wa bil masalah salah satu aqwal hadha ahaduha wa huwa wajhun fi madhhab Ahmad. Di masalah ini ada tiga pendapat di antara para ulama. Yang pertama, ya ini cukup satu orang sebagai saksi dan dia telah berhak untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang yang dibunuh tadi. Ini mazhabnya Imam Ahmad. Wasani, yang kedua, annahu la budda min syahidin wa yamin. Harus ada satu saksi dan sumpah. Ada saksinya dan dia sendiri bersumpah, wallahi ana yang membunuh dia. Kaidah riwayat ini an Ahmad, seperti satu riwayat dari Ahmad atau riwayat yang lain dari Al Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wasalis, yang ketiga, wa huwa mansusul ay Al Imam Ahmad annahu la budda min syahidain. Dari nas dinaskan sendiri oleh Al Imam Ahmad bahwa orang yang telah membunuh tadi harus mendatangkan dua saksi. Li'annaha da'wa qatl, karena ini pengakuan bahwa dia telah membunuhnya. Fala tuqbalu illa bi syahidaini. Baik. Maka tidak bisa diterima kecuali dengan dua saksi. Tapi ya barakallahu fikum, ya. Baik. Kisah ini menjadi pemutus masalah bahwa satu saksi cukup. Wa bil qistati dalil ala mas'alatin ukhra, wa hiya annahu la yushtaratu bi syahadati at-talaffuz bi lafz. Ushhidu. Di kisah ini juga dalil tentang satu masalah, wahya, bahwa tidak perlu disyaratkan dalam persaksian itu ada lafaz aku bersaksi. Karena sahabat tadi barakallahu fikum mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Baik. Sadaqa ya Rasulullah, betul benar dia. Walaupun dia tidak mengatakan, "Wallahi aku melihat dia, dia yang telah membunuh." Tidak perlu. Sahabat ini cukup mengatakan sadaqa ya Rasulullah, dia telah benar pengakuannya bahwa dia telah membunuh musyrik itu, telah benar. Jadi tidak perlu ada kata-kata aku bersaksi. Wa hadha asahu riwayatan Ahmad fi dalil fi ad-dalil. Wa in kana al-ashhar inda ashabihi al-ishtirat. Ini yang paling masyhur dari Al-Imam Ahmad barakallahu fikum dalam dalil ini. Wa in kana al-ashhar inda ashabi al-ishtirat. Walaupun barakallahu fikum masyhur dari madhabnya Al-Imam Ahmad, yakni pengikutnya harus disyaratkan mengucapkan ushidu, aku mempersaksikan. Tapi kisah ini menunjukkan bahwa tidak perlu ada lafaz itu, tidak perlu ada kata-kata aku bersaksi. Wa hiya madhhab Malik, dan ini madhabnya Malik. Qala syekhuna, siapa ini syekhnya? Yani Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala. Wa la yu'rafu an ahadin min as-sahabati wat tabi'in ishtiratu lafdhi syahadah. Ini kata Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, Wala yu'rafu an ahadin minas sahabah, tidak diketahui dari seorang pun dari kalangan sahabat. Demikian juga tabi'in, bahwa mereka mempersyaratkan lafaz asy-syahadah, yakni usyhidu, aku bersaksi. Barakallahu fiik. Kalau sudah ada yang bersaksi walaupun dia tidak mengatakan aku bersaksi, sudah kelas. Barakallahu fiik. Sama seperti tadi, sahabat mengatakan sadaqa ya Rasulullah, dia telah benar. Yani walaupun tidak mengatakan aku bersaksi bahwa dia telah membunuhnya ya Rasulullah, tidak perlu. Tapi cukup dia mengatakan sadaqa ya Rasulullah, berarti pengakuannya telah dipersaksikan. Waqad qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala syahida indi rajulun mardiyun wa ardahu indi Umar. Seperti ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, syahida indi rijalun mardiyun, telah dipersaksikan oleh orang-orang, menurut aku orang-orang itu adalah orang-orang yang telah diridai, dan paling diridai menurut aku adalah Umar, anna Rasulullah SAW naha anis salati ba'dal asr. Ya, ini banyak sahabat yang mempersaksikan. Barakallahu fiik. Orang-orang terpercaya, orang-orang yang diridai, dan yang paling diridai adalah Umar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, melarang dari melakukan salat setelah asar, wa ba'da subhi, dan setelah subuh. Wa ma'lumun annahum lam yatalaffadhu lahu bilaw. Dan kita tahu bahwa para sahabat yang mempersaksikan ini tidak pernah mengatakan apa? Ushidu. Barakallahu fiik. Innama kana mujarradu ikhbar, yang ada hanya sekedar pengkhabaran. Wa fi hadithi Ma'is, falamma syahida ala nafsi arba'a syahadatin rajamahu. Dalam hadith Ma'is juga demikian. Falamma syahida ala nafsi arba'a syahadatin rajamahu. Rasulullah SAW mengatakan, la'allaka wa la'allaka ya Ma'is. Boleh jadi engkau mengatakan, enggak ya Rasulullah, aku telah berzina. Boleh jadi engkau cuma meraba-rabanya. Enggak ya Rasulullah, aku memang telah berzina. Tidak ada lafaz apa? Aku mempersaksikan diriku bahwa aku telah berzina. Paham barakallahu fikum? Pembahasan kita di sini adalah melafazkan persaksian syahidtu atau ushidu. Intinya bahwa dia telah mengakui. Barakallahu fikum. Ma'iz tidak melafazkan kata-kata ushidu, tapi dikatakan bahwa syahida ala nafsihi, dia telah mempersaksikan atas dirinya 4 kali bahwa dia telah melakukan perzinahan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dirajam. Wa inna ma kana minhu mujarradu ikhbar an nafsihi, yang ada pada Ma'iz bahwa dia menyatakan bahwa dirinya telah berzina 4 kali. Tidak ada kata-kata aku persaksikan diriku bahwa aku telah berzina, tidak ada. Yang ada aku telah berzina ya Rasulullah. Wa huwa iqrarun, dan itulah pengakuan. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad. Barakallahu. A innakum latashhaduna, apakah kalian mempersaksikan bahwa ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala sesembahan yang lain? Katakan wahai Rasulullah, ashhad, bahwa aku tidak mempersaksikan. Wa qalu qalu syahidna ala anfusina wa gharrathu alhayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wakalu syahidna ala ampusina, kami persaksikan atas diri-diri kami. Wakaratumul hayatul dunia, dan mereka pun ditipu oleh kehidupan dunia. Wasyahidu ala ampusin, dan mereka mempersaksikan diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Jadi artinya pengakuan, mereka telah mengakui diri mereka bahwa mereka kafir, walaupun mereka tidak melafadzkan persaksian itu bahwa mereka kafir. وقالوا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهدون, akan tetapi ya Allah Subhanahu wa taala yang mempersaksikan, bima anzala ilaika, dengan apa yang Allah turunkan kepada engkau dari Al-Qur'an. Anzalahu bi'ilmi, Allah menurunkannya dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun, demikian juga para malaikat mempersaksikan bahwa apa yang diturunkan kepada engkau adalah hak. Wa kafa billahi syahida, dan cukup bagi Allah Subhanahu, cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Wa qalu aqratum wa akhadtum ala dhalikum isri, qalu aqrana, qala fashhadu wa ana ma'akum min asy-syahidin. Ini juga persaksian yang ada dari kalangan para nabi bahwa ketika datang dan diutus Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, mereka mempersaksikan bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka harus ikuti. Wa qalu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ila adhaf dhalika mimma warada fil Qur'ani was sunnati min itlaq lafdhi syahadati 'ala al khabaril mujarradi an lafdhi ushidu. Sekian banyak kata-kata syahidah di dalam Al-Quran, demikian juga sunnah, itlaqul lafdhi syahadah, penyebutan lafadz syahadat alal khabaril mujarrad, atas penghabaran semata tanpa ada lafadz ushid. Paham barakallahu fikum. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ini. Wa qad tanazzal imam Ahmad wa Ali ibn al-Madini fi syahadati lil isyrah bil jannah. فقال علي أقولهم في الجنة ولا أقول أشهد أنهم في الجنة. فقال الإمام أحمد متى قلتهم في الجنة؟ فقال شهدت. وهذا تصريح منه بأنه لا يشترط في الشهادة لفظ أشهد. وحديث أبي كثيرة من أبين الهجج في ذلك. وقد تنازع الإمام أحمد وعلي بن المديني من شركة أدب سلسيها. طيب antara Imam Ahmad dengan Ali bin Madini fi syahadati lil ashrati bil jannah, lil ashrati apa, lil ashrati bil jannah, untuk 10 orang dipersaksikan bahwa dia masuk surga. Faqala Ali al Madini aquluhum fil jannah. Baik, berkata Ali bin Madini hum fil jannah, bahwa mereka 10 orang ini yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah, wala aqulu ushidu annahum bil jannah, dan aku tidak mengatakan aku bersaksi bahwa mereka di dalam surga. Faqal Imam Ahmad mata qultuhum bil jannati faqad syahid, mata qulta afan, mata qulta hum bil jannati faqad syahidta, engkau ketika engkau mengatakan mereka di dalam surga berarti engkau telah mempersaksikan bahwa dia di surga. Wa hadha tasrihu minhu bi annahu la yushtadu fi syahadati lafdhu ushidu. Ini menunjukkan bahwa sangat jelas Al-Imam Ahmad tidak mempersyaratkan lafaz asy-syahadah dalam persaksian atau pengkhabaran. Wa hadits Abi Qatadah min abyanil hujaj fi dzalik, dan hadits Abi Qatadah yang telah barakallahu fikum kita bacakan tadi termasuk hadits yang paling jelas dalam masalah ini. Ketika orang mengkhabarkan sesuatu berarti dia telah mempersaksikan. Paham barakallahu fikum? Baik. Ketika ada orang mengatakan si bulan dalam surga, berarti apa? Aku persaksikan bahwa si bulan di dalam surga. Fa in qila ikhbaru man kana indahu salbu innama kana iqraran biqoulihi huwa indi wa laysa dhalika min asy-syahadati fi syai. Qila tadammana kalamuhu syahadatan wa iqraran biqoulihi sadaqa. Syahadatan lahu bi annahu qatalahu. Wa qawluhu huwa indi iqrarun minhu bi annahu indahu. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam innama qada bisalbi ba'da al-bayyinati wa kana tasdiqu hadha huwa al-bayyinah. Kalau ada yang bertanya ikhbarun, ikhbaru man kana indahu salbu innama kana iqraran bi qawlihi huwa indi. Pengkhabaran yang dikhabarkan oleh orang yang mengambil tadi, mengambil baju besinya, helm perangnya, pedangnya, dan segala sesuatu yang dimilikinya pada saat itu, innama kana iqraran bi qawlihi, ini cuma sekedar pengakuan tentang ucapannya huwa indi. Baik, barangnya itu di sisiku ya Rasulullah, aku yang mengambilnya, aku yang memegangnya. Wa laysa dhalika min asy-syahadati bi syai', dan itu bukan persaksian sedikit pun. Kalau ada yang menyanggah demikian, qila, maka jawabannya adalah tadammana kalamuhu syahadatan wa iqraran bi qawlihi sadaqa. Syahadatan lahu bi annahu qatala. Baik, ucapan orang tadi ini terhadap Abu Qatadah atau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadammana kalamuhu syahadatan wa iqraran. Ucapannya tadi mengandungi persaksian, pengakuan pada saat dia mengatakan sadaqa ya Rasulullah. Abu Qatadah telah benar. Ini syahadatul lahu bi annahu qatalahu. Persaksian dari orang ini bahwa Abu Qatadah yang membunuhnya. Wa qawluhu huwa indi, adapun kata orang tersebut bahwa barangnya ada di sisiku ya Rasulullah, iqrarun minhu bi annahu indahu. Jadi kata orang tersebut sadaqa ya Rasulullah wa salabu dzalikal qatil indi. Ini dua. Dua pembahasan di sini. Sadaqa ya Rasulullah ini persaksian bahwa Abu Qatadah yang telah membunuhnya. Wasalamu dzalika al-qatil indi, ini pengakuan bahwa barangnya orang yang telah mati itu ada di sisiku. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma qada bisalbi ba'dal bayyina, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa barang itu adalah milik Abu Qatadah karena dia sebagai pembunuhnya setelah diakui oleh seorang bahwa Abu Qatadah memang yang membunuhnya. Wa kana tasdiqu hadha huwal bayyina, dan pembenaran yang dilakukan oleh orang tadi itulah bayyina, itulah bukti benar ya Rasulullah, Abu Qatadah yang telah membunuhnya. Walaupun dia tidak mengatakan aku persaksikan bahwa Abu Qatadah yang membunuhnya. Paham? Pembahasan kita di sini apakah harus ada pernyataan aku persaksikan atau tidak. Yang jelas kesimpulannya bahwa tidak perlu ada pernyataan aku mempersaksikan. Ushidu atau syahidu. Tidak perlu. Yang penting kalau dia sudah mempersaksikan berarti itu adalah persaksian syahadah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Betapa detailnya ulama kita memberikan faedah tentang satu kejadian, faedah fikhiyah. Faslun wa qawlu sallallahu alaihi wasallam falahu salabuhu dalilun ala anna lahu salabuhu kulluhu ghairu muhammas. Falahu salabuhu, siapa yang membunuh seorang musyrik atau seorang kafir dalam peperangan, maka apa yang dimiliki oleh orang kafir yang mati tadi adalah milik si pembunuhnya, yakni milik kaum muslim, milik muslim tersebut. Dalilun ala anna lahu salabuhu kulluhu ghairu muhammasin, semua yang ada pada orang kafir tersebut yang telah mati milik si pembunuhnya tanpa harus dikeluarkan seperlimanya. Barakallahu fikum. Tidak dimasukkan ke dalam ghanimah. Paham barakallahu fikum? Tidak dimasukkan ke dalam ghanimah yang akhirnya dikeluarkan daripadanya seperlimanya setelah itu dibagi untuk para mujahidin. Wa qad sarraha bi hadza fi qawlihi li Salamah ibn al-Aqwa lamma qatala qatilan lahu sarabuhu ajma. Ini lebih jelas lagi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Salamah ibn al-Aqwa ketika telah membunuh seorang musyrik. Kata Rasulullah sallallahu salabuhu ajma, semua apa yang dimiliki oleh orang yang dibunuhnya tadi milik Salamah ibn al-Aqwa. Wa fil mas'alati salah satu madzhab hada ahaduha, dalam masalah ini ada tiga pendapat di antara para ulama, ini salah satunya bahwa semua yang dimiliki oleh si kafir tersebut, musyrik tersebut adalah milik si pembunuhnya. Wasani annahu yuhammas kal ghanimah. Pendapat yang kedua bahwa dia harus dikumpulkan dan dikeluarkan seperlimanya seperti ghanimah. Wa hadha qaul auza'i wa ahli syam, ini pendapat qaul auza'i wa ahli syam dan penduduk syam. Wa huwa madzhab Ibnu Abbas, dan ini madzhabnya Ibnu Abbas li dukhulihi fi ayatil ghanimah, karena masuknya permasalahan ini ke ayat ghanimah. Wa salis anna al-imam istakfarahu in istakfarahu khammasahu. Pendapat yang ketiga, anna al-imam in istakfarahu, kalau dia melihat bahwa yang dimiliki oleh orang yang mati ini terlalu banyak. Barakallahu alaikum. Karena setiap orang boleh jadi dia membawa sesuatu di dalam peperangan. Ketika orang ini membunuh, ketika seorang muslim ini membunuhnya, ternyata dia memiliki harta yang sangat banyak di atas kudanya, barakallahu fikum, yang dia pakai, barakallahu fikum. Boleh jadi pedangnya terbuat dari apa? Gagang emas misalnya, helmnya atau apanya, barakallahu fikum. Menurut ini pendapat yang ketiga, kalau imam melihat bahwa yang dimiliki orang yang terbunuh tadi terlalu banyak, maka harus dikeluarkan seperlimanya. Wanis sakallahu lam yuhammas, kalau dianggap sedikit maka tidak perlu dikumpulkan, tidak perlu keluarkan seperlimanya. Wa huwa qauli Ishaq, ini pendapat Ishaq. Wa fa'alahu Umar bin Khattab, dan inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Farawa Sa'id fi sunanihi an Ibn Sirin anna al-Bara bin Malik baraza marzuban al-murazabah bil bahraini, bahwa Al-Bara ibn Malik baraza duel dengan Marzuban Al-Murazabah bil Bahrain di negeri Bahrain fata'anahu pada kasulbahu tanahu barakallahu bikum menikamnya dan memukul bagian belakangnya wa akhadha sawariyahu wa salabahu dan Al-Bara bin Malik mengambil sawariyahu wa salabahu yakni yang dimilikinya siwar nah, ini semacam perhiasan dan semua yang dimilikinya falamma shalla Umar al-dhuhra maka ketika Umar selesai melakukan salat zuhur atal bara fi darihi Umar mendatangi Al-Bara di tempatnya faqala inna kunna la nuhammisu salaba wa inna salaba al-bara qad balagha malan baik sesungguhnya kata Umar radhiyallahu taala anhu inna kunna la nuhammisu salaba sesungguhnya dulu kami tidak mengeluarkan seperlima dari salab salab insyaallah bisa dipahami apa yang dimiliki oleh orang yang terbunuh tadi wa inna salabal bara qad balagha malan sesungguhnya apa yang dimiliki oleh bara tadi al-bara bin malik telah mencukupi harta yang banyak wa ana khamisuhu fakana awwalu salabin khumisa bil islami salabul bara taib dan aku akan mengambil seperlimanya taib maka inilah salab yang pertama yang diambil seperlimanya di dalam Islam yakni salabnya al-bara wa balagha 30 alfa dan telah sampai 30 alfa 30.000 wal awal asah ini awal pendapat yang pertama yang lebih sahih bahwa tidak perlu dikeluarkan seperlimanya pokoknya berapa-berapa yang dia miliki yang didapatkan kelas itu rezekinya Bainar Rasulullah SAW lam yuhammis as-salab karena Rasulullah SAW tidak pernah mengeluarkan seperlima dari salab itu paham maksudnya seperlima ini sama seperti barakallahu bikum harta rampasan secara keseluruhan dikumpulkan kemudian dikeluarkan seperlimanya barakallahu bikum seperlimanya dikeluarkan 4/5 barakallahu bikum ya itulah yang dibagi-bagi seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya 4/5 untuk pasukan perang barakallahu bikum salab ini tidak perlu pokoknya dia telah membunuh seseorang maka apa yang ada pada orang tersebut dimiliki dia tapi dia yang memilikinya tapi dan yang benar yang ditarjih oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala yang pendapat pertama barakallahu alaikum asah karena Rasulullah SAW lam yukhamis as-salaba karena Rasulullah tidak pernah mengeluarkan 1/5 dari salab yang didapatkan oleh seorang muslim waqala huwa lahu ajma' dia untuknya semua apa yang dimiliki oleh orang yang dibunuhnya wa madat ala dhalika sunnatuhu wa sunnatu siddiq ba'dahu itulah yang terjadi di zaman Rasulullah dan terjadi di zaman As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa marahu Umar ijtihadu minhu addahu ilaihi ra'yahu adapun yang dilakukan oleh Umar itu adalah ijtihad beliau wa dalil wal hadith yadullu ala annahu min aslil ghanimah fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qada bihi lil qatil wa lam yandur fi qimatihi wal hadith yadullu ala annahu min aslil ghanimah hadis menunjukkan bahwa ini merupakan aslum min aslil ghanimah dari pokok ghanimah pembahasannya bainan nabi sallallahu alaihi wasallam qada bihi lil qatil wa lam yandur fi qimatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memutuskan bahwa apa yang dimiliki orang tersebut yang telah mati dari kalangan musyrikin kufar menjadi milik muslim yang telah membunuhnya tanpa melihat berapa banyak sedikit atau banyak sayyid wa qadrahu wa atibari khurujihi min khamsil khumus min khumusil khumus enggak ada pokoknya apa yang dimiliki oleh yang dibunuhnya akan menjadi miliknya wa qala malik huwa min khumusil khumus kata malik huwa min khumusil khumus 1/5 dari 1/5 wa yadullu ala annahu yastahiquhu min man yushamu lahu barakallahu wa yadullu ala annahu yastahiquhu man yushamu lahu wa man la yushamu lahu min sabir wa imra'ah wa 'abdin wa musyrik wa yadullu ala annahu yastahiquhu man yushamu lahu dia mendapatkannya setelah dia diberi jatah Wa man la yusahamu lahu min sabiin, dan orang-orang yang tidak diberi saham, yang tidak diberi jatah dari kalangan anak-anak, anak-anak yang hadir dalam peperangan, demikian juga perempuan yang hadir, wa abdin wa musyrik, dan seorang hamba dan seorang musyrik yang mungkin hadir memberikan pertolongan. Barakallahu fikum. Mereka tidak mendapatkan jatah dari ghanimah, tapi mereka mendapatkan radh. Radh itu adalah pemberian-pemberian di luar jatah yang telah ditetapkan oleh panglima perang, dan tidak boleh sampai sama dengan jatah seorang. Wa qala Syafi'i fi ahadi qawlihi la yastahiqu salaba illa man yastahiqu saham. Berkata Syafi'i fi ahadi qawlihi, berkata Imam Syafi'i dalam satu ucapan beliau, pendapat beliau, tidak seorang boleh mendapatkan salab kecuali orang yang telah berhak untuk mendapatkan saham. Lianna sahma al mujma' alaihi idza lam yastahiqu al 'abd was sabi. Lianna sahma al mujma' alaihi idza lam yastahiqu al 'abd was sabi. Karena saham yang disepakati atasnya adalah idza lam yastahiqu, kalau tidak didapatkan oleh seorang hamba dan anak kecil, yakni anak. Barakallahu fikum. Kalau dia membunuh misalnya, maka tetap dia tidak mendapatkannya. Karena dia tidak bisa mendapatkan satu bagian dari jatah seorang prajurit. Wal mar'atu wal musyrik fasalabu aula. Barakallahu fikum. Kalau ternyata ada seorang perempuan membunuh seorang laki-laki dalam peperangan, atau anak kecil membunuh seorang musyrik, barakallahu fikum, maka dia tidak boleh mendapatkan salabnya. Karena satu saham saja mereka tidak mendapatkan, apalagi salabnya. Wal aula asahu lil umum. Pendapat yang kata beliau di sini, pokoknya siapa yang membunuhnya, apakah orang dewasa atau anak kecil atau perempuan atau budak, maka untuknya apa yang telah didapatkan. Walianahu jarun majra qaulil imam man fa'ala kadza wa kadza. Ini sama seperti ucapan seorang imam pemimpin, siapa yang melakukan begini dan begini, au dalla ala hisnin au jaa bi ra'sin falahu kadza mimma fihi tahridun alal jihad. Seperti kalau seorang imam membuat sayembara, siapa yang melakukan ini, siapa yang bisa membobol benteng, siapa yang membunuh sepulan, siapa yang ini, siapa yang ini, maka untuknya sekian dan sekian dan sekian. Ini apa? Siapa yang bisa membawa kepalanya sepulan, siapa yang bisa membuka benteng ini, falahu kadza mimma fihi tahridun alal jihad. Ini semua sebagai apa? Tahrid, penyemangat untuk jihad fisabilillah. Wasahmu mustahakum bil hudur, sementara saham itu diperoleh karena kehadiran dia sebagai prajurit. Barakallahu fikum. Ini biasanya disebut dengan nafl. Siapa yang bisa melakukan ini, maka untuknya sekian dan sekian. Siapa yang melakukan ini, siapa yang membawa kepalanya si pulang, maka untuknya sekian dan sekian. Ini supaya penyemangat. Adapun saham ini, saham adalah memang jatah untuk siapapun yang hadir dalam peperangan. Apakah dia membunuh orang atau tidak dari kalangan musyrikin, tetap dia mendapat jatah. Wa illam yakun minhu fi'lun, walaupun tidak ada sesuatu yang dia lakukan, tapi keberadaan dia dalam pasukan itu sudah terhitung. Wassalabu mustahikum bil fi'li. Barakallahu fikum. As-salab, dia akan memperolehnya dengan perlakuan dia. Fajara majral jama'at al-ji'ala. Al-ji'ala, siapa yang melakukan ini, maka untuknya sekian. Barakallahu fikum. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pokoknya siapa yang membunuh orang musyrik, orang kafir dalam peperangan, maka untuknya salab. Barakallahu fik. Apakah dia orang dewasa, apakah dia anak-anak, apa dia budak, apa dia perempuan. Allahu musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. Lahu subhanallahi wa bihamdihi, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.